Berilah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi malihi wa waladih. Ya Allah, berkahilah hartanya dan keturunannya. Allahumma atil umrah, ya Allah, panjangkan pula umurnya. Sehingga Anas bin Malik termasuk orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak anaknya, banyak hartanya dan panjang umurnya. Dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau mengatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan suatu kalimat, aadaha salasan, beliau mengulangnya 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga betul-betul dipahami. Diulang sampai 3 kali. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya beliau pernah mengatakan, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, sampai 3 kali. Untuk apa? Tadi tujuannya pertama adalah untuk litaukid, penguat. Dan yang kedua adalah agar betul-betul dipahami. Ya. Betul-betul dipahami. Nah, kalau sekali mungkin kurang paham. Tapi kalau diulang lagi, maka ini akan ya menjadikan pendengar memahami apa yang disampaikan. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu kaum, bertamu kepada mereka, misalkan fasallama alaihim, ya, mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kepada mereka 3 kali. Yakni ketika bertamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan salamnya, minta izinnya sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali enggak dijawab, maka beliau apa? Pulang. Ya. Karena kalau pertama mungkin saja belum dengar. Kedua mungkin saja ya enggak dengar juga. Tapi kalau sampai 3 ya bisa jadi karena orangnya memang tidak ada atau orangnya tidak mau untuk menemui. Ya. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya memperjelas ucapannya sehingga betul-betul dipahami. Karena tujuan dari bicara adalah agar ucapan kita ini didengar dan dipahami oleh pendengar. Makanya kalau kita berbicara, bicaralah yang jelas. Ya, bicaralah yang jelas. Kalau kalimat tersebut kalimat yang sangat penting atau kalimat yang sekiranya agak susah dipahami, maka ulangilah sebanyak 3 kali. Dan ini yang dimaksud oleh sahabat Anas bin Malik. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ngomong diulang 3 kali. Enggak. Jelas ya? Bukan berarti yang dimaksud oleh Nabi sallallahu yang dimaksud oleh Anas bin Malik bahwa Nabi setiap kali ngomong mengulang 3 kali. Tidak. Makanya tidak semua hadis diulang oleh Nabi 3 kali. Tapi maksudnya bagaimana tadi? Yang diulang 3 kali itu pertama kalau kalimat tersebut adalah kalimat yang penting. Dalam bahasa Indonesia saja, kalau kalimat itu penting, maka dikasih tebal kalimatnya, dikasih tanda seru. Ya, kalau misalkan lewat lisan, maka kalau itu kalimat yang sangat penting, nadanya dikeraskan. Itu adalah ya tanda-tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang penting. Yang kedua adalah kalimat tersebut adalah kalimat yang agak susah dipahami. ya, kalimat yang mungkin butuh untuk dipahami secara baik. Ada beberapa kalimat itu ada yang sangat jelas sehingga enggak butuh untuk diulangi. Ada beberapa kalimat yang butuh untuk pengulangan. Kayak kita misalkan pelajaran, ada pelajaran itu yang mudah, udah enggak usah diulang, paham semuanya. Ada beberapa pembahasan-pembahasan dalam pelajaran yang mungkin butuh untuk pengulangan. Karena kalau cuma sekali belum paham. Itu dua keadaan kapan seseorang ya dianjurkan untuk mengulang. Sampai berapa? Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan 3 kali itu adalah batas. Itu udah paling banyak kalau 3 kali. Lebih dari 3 kali ya kok masih belum paham juga, itu namanya keterlaluan. Udah 3 kali ustadznya ngulangi lagi masih belum paham juga, berarti ada yang masalah pada pendengar tersebut. Jelas ya? Nah, makanya banyak masalah-masalah itu patokannya adalah 3 kali. Minta izin 3 kali. Talak 3 kali. Iya kan? Peringatan-peringatan itu 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu ketika diperintahkan oleh Jibril Iqra itu sampai 3 kali. Ma'ana biqari sampai 3 kali. Ya, dan ini juga yang berlaku termasuk di sekolah-sekolahan, pesantren-pesantren, peringatan itu sampai 3 kali. Peringatan pertama. Ya. Peringatan kedua. Peringatan ketiga masih bandel, udah keluarkan. Dalam sepak bola juga gitu ya. Pertama kartu kuning, kedua kartu kuning. Melanggar lagi kartu merah. Kartu kuningnya berapa? Eh? 2 kali aja. Langsung kalau pelanggaran pelanggaran kedua langsung kartu merah. Oh ya. Berarti antum lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masya Allah. Baik. Intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan bagi kita ya untuk memperjelas ucapan kita. Dan ini perhatian bagi kita para penuntut ilmu ya, para santri ya. Dan ini sangat penting karena kita adalah insyaallah taala calon-calon dai. Ya, kita belajar sekarang insyaallah. Di kemudian hari nanti cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu harus jadi cita-cita kita. Ya. Bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan. Tapi inilah zakat ilmu. Setelah kita belajar, kita menyampaikan. Kata Imam Ibnu Mubarak, la a'lamu ba'da nubuwati afdala min basil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Karena kita calon-calon dai yang tugasnya adalah ya berdakwah, mengajar, maka butuh penting bagi kita untuk latihan bicara yang jelas. Ya, makanya ada latihan muhadharah, latihan ceramah, itu perlu latihan. Milih kata-kata bagaimana yang mudah dipahami. Makanya perlu belajar bahasa Indonesia yang baik. Sehingga ketika nanti antum kultum, ketika antum nanti ngisi kajian, gampang dipahami sama orang. Karena ada loh sebagian orang walaupun dia pinter, punya ilmu yang luas, tapi kalau suruh ceramah, suruh kultum, suruh ngajar, kalimatnya bulet. Apa bulet? Susah untuk dipahami. Bahasa Indonesianya enggak bagus. Sehingga orang kalau dengerin dia ceramah malah ngantuk, malah pusing kepalanya. Nah ini, makanya perlu bagi antum ya belajar bahasa Indonesia yang baik. yang jelas, yang mudah dipahami, supaya para pendengar nanti ya, yang ketika mendengarkan transfer ilmu dari antum, mereka memahami dengan baik, enggak salah paham. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Haddisun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh?" Bicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka pahami, bahasa yang mudah termasuk salah satunya. Ya. Apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Jadi ini. Yang kedua di antara faedah penting dari hadis yang mulia ini adalah, ya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin dan memberi salam, maka beliau mengulanginya pun berapa kali? 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali enggak dibukakan, maka beliau kembali. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Jika salah seorang di antara kalian sudah minta izin sebanyak 3 kali kemudian enggak dibukakan, enggak diizinkan, maka pulanglah. Mungkin orangnya butuh istirahat, kadang mungkin dia apa namanya, butuh istirahat. Siang-siang antum ketok-ketok, dia mau pengen istirahat. Nah, biarin aja deh. Ya, nanti kan kalau sudah 3 kali capek sendiri dia, akan pulang. Atau mungkin juga dia gak mau nemui. Gak mau nemui. Ketok-ketok, siapa itu? Itu si Fulan. Wah, sudah biarin aja. Kenapa? Mau nake utang itu. Nah, ya, mungkin aja seperti itu. Memang sengaja enggak mau ditemuin. Udah biarin aja. Jadi, kita kalau salam minta izin, ya, mau bertamu kepada seorang, kalau sudah minta izin 3 kali terus enggak dibukakan, pulang. Jangan maksa, gedor-gedor, teriak-teriak. Ya. Jangan. Atau nungguin di situ terus sampai tidur di depan rumahnya. Kecuali kalau antum yakin bahwasanya 3 kali tersebut dia betul-betul tidak dengar, maka itu diperbolehkan. Misalkan kalau rumahnya apa? Luas, besar sekali. Ya, kita ngetok-ketok, wah kayaknya orangnya lagi di belakang nih. Andaikan dia tahu, misalkan seperti kalau antum sudah janjian. Antum sudah janjian misalkan. Sudah ketok 3 kali. Tapi kita yakin ini bukan karena orangnya mau istirahat atau bukan karena dia enggak mau menerima kita. Karena kita sudah janjian, cuma karena belum dengar saja. Karena rumahnya luas gitu ya. Maka seperti ini apa? Diperbolehkan. Dan perlu diketahui, minta izin itu tidak ada lafaz khusus. Dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Ada minta izin itu dengan salam. Ada kala dengan mencet bel, tet, nah, kan ada pakai seperti itu. Ada juga dengan ketok pintunya, ya. Jadi masing-masing memiliki apa? Uruf yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan ini adalah salah satu adab di antara adab-adab yang diajarkan di dalam agama Islam. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab seseorang yang mengajarkan, mendidik, mengajari budak perempuannya dan keluarganya. Wa Nabi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun lahum ajrani." Tiga golongan yang untuk mereka dua pahala. Jadi mereka ini mendapatkan dua pahala. Siapa saja mereka? Ya, jadi Rasulullah menyampaikan secara global dulu. Ada tiga golongan yang mana mereka mendapatkan dua pahala. Setelah menyampaikan secara global, baru kemudian diperinci. Dan ini ayyul ihwah salah satu metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tiru. Yaitu apa? Menyampaikan secara global terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan secara apa? Terperinci. Itu sering loh digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 petaka, 7 dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. 7 dosa besar. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, pasti membuat orang penasaran. 7 dosa besar apa saja itu yang bikin binasa manusia di dunia dan di akhirat. Setelah membuat orang penasaran, baru Rasulullah menyampaikan secara apa? Terperinci. Jelas ya? Jadi, salah satu metode pengajaran yang sangat bagus adalah kalau kita ini menyampaikan secara global terlebih dahulu, baru kemudian memerinci. Karena biasanya kalau disampaikan secara global terlebih dahulu, orang akan semangat untuk mencari apa? Perinciannya. Kalau antum mengatakan, misalkan, tauhid menjadi 3, orang akan penasaran, apa saja itu? Kalau kita misalkan kemudian ngelantur, misalkan lupa, gak memerinci, pasti nanti akan ditanya, Ustaz tadi nyebutkan tauhid itu menjadi 3. Kok tadi baru cuma disebutkan apa? 1. Nomor 2 sama 3-nya belum, Ustaz. Nah, gitu. Orang akan penasaran. Jadi, kalau kita bikin penasaran ya sama murid, itu malah bagus. Untuk memancing apa? Semangat mereka, reaksi mereka. Karena jiwa ini perlu diberi motivasi, penyemangat dalam menuntut ilmu. Dan itu nanti ada pelajarannya dalam ya turkut tadris, cara mengajar yang baik, cara berdakwah yang baik, bagaimana itu ada ya. Dan itu perlu ditiru. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang mereka itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, seorang dari ahlul kitab. Kalau rajulun itu laki-laki, tapi yang dimaksud di sini bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga masuk. Kalau dia dari ahlul kitab juga masuk dalam kalimat ini, karena kaidahnya ya, al-hitabu lirijal hitabun linnisa illa bidalil. Jelas ya? Larangan atau perintah untuk kaum laki-laki itu juga mencakup untuk perempuan. Jadi khitab untuk laki-laki itu juga mencakup untuk perempuan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Jadi ketika Nabi mengatakan laki-laki dari ahlul kitab, bukan hanya laki-laki saja. Kemudian perempuan enggak. Perempuan juga masuk, cuma disebutkan oleh Nabi laki-laki karena laki-laki lebih istimewa daripada perempuan. Walaisa dzakarukal unsa. Itu udah mewakili. Ketika disebut laki-laki, perempuan masuk. Ya. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Baik. Rajulun min ahlil kitab, lelaki dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut sebagai ahlul kitab karena mereka diberi Alkitab. Yahudi diberi Taurat, Nasrani diberi Injil. Dan kalimat ahlul kitab ini bukan pujian untuk mereka, tetapi ini adalah justru celaan untuk mereka. Ini yang perlu dipahami. kalimat ahlul kitab untuk Yahudi dan Nasrani itu celaan. Artinya mereka itu sudah dikasih Taurat, mereka dikasih Injil, mereka sudah dikasih hujah, tetapi kenapa menyelisihi isinya? Kenapa tidak beriman dengan Al-Quran? Kenapa tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah dikabarkan dalam Taurat dan Injil? Ya, seorang yang beriman, seorang ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Kalau dia Yahudi, dia beriman kepada Taurat, dia beriman kepada Nabi Musa, wa amana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia Nasrani, dia beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, dia juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena beriman kepada nabinya, dan pahala yang kedua karena beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang yang golongan yang pertama yang akan mendapatkan dua pahala. Adapun kalau orang Yahudi, orang Nasrani beriman kepada nabi mereka, tapi enggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini enggak dapat pahala. Bahkan dia akan masuk neraka. Perhatikan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun, summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang yang mendengar tentang ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman denganku, tidak beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk neraka. Karena kenapa? Tidak beriman dengan satu nabi itu sama saja mendustakan seluruh nabi. Perhatikan itu. Kalau seseorang tidak beriman dengan satu nabi, itu sama saja tidak beriman dengan seluruh nabi. Karena ajaran semua para nabi sama, yaitu tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Kadzabat qaumu Nuhil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin. Al-mursalin itu, ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab ditinjau isim, ditinjau dari adaduhunya, apa? Mufrad atau jamak? Ya, jamak, utusan-utusan. Allah enggak mengatakan kaum Nabi Nuh mendustakan satu utusan atau kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan Nuh, enggak. Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan utusan-utusan. Bukan hanya Nabi Nuh saja, padahal yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh cuma satu, yaitu Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua utusan. Karena siapa yang mendustakan satu utusan, berarti dia mendustakan semua utusan. Kenapa bisa begitu? Karena semua para nabi dakwah mereka sama, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka apa? Satu, yaitu tauhid. Enggak ada seorang nabi pun yang mengajak umatnya untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang mengangkat dirinya adalah sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti klaim orang-orang Nasrani. Ya, ketika mereka merayakan hari ini tadi, 25 Desember, ya, mereka merayakan hari Natal. di mana hari Natal itu artinya adalah mereka sedang merayakan lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai nabi loh ya. Kalau cuma sebagai nabi, ya kita sebagai umat Islam pun apa? Konsepnya sama. Nabi Isa pun adalah seorang nabi. Kalau ada orang Islam tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, kafir. Kafir. Kita beriman Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Cuma beda konsep kita dengan orang Nasrani itu apa? Kalau orang Nasrani, mereka meyakini Nabi Isa bukan sekedar nabi. Ya, mereka meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, Tuhan anak. Ya. Dan ini tentu adalah akidah yang batil, yang kufur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Baik, ini yang pertama. Orang yang kedua, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi ta'ala wa haqqo mawalihi. Dan budak apabila dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak tuannya. Ini juga menunjukkan keutamaan, kemuliaan, walaupun dia itu sebagai seorang budak. Islam tidak merendahkan budak. Islam membolehkan adanya budak ya, tapi bukan berarti merendahkan. Karena kemuliaan seseorang tidak dinilai dari statusnya. Kemuliaan, kehormatan seseorang tidak dinilai dari uangnya, hartanya, jabatannya, warna kulitnya, ganteng atau tidaknya. Bukan itu. Patokannya bukan itu. Patokannya apa? Ketakwaan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Walaupun dia budak, kalau dia beriman, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia adalah orang-orang yang soleh, jauh lebih baik daripada orang musyrik, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia kaya, jabatannya tinggi, ganteng, tajir, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala abdun mu'minun khairum mim musyrikum walau a'jabakum. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum mim musyrikum walau a'jabakum. Wahai para orang tua yang punya anak-anak perempuan, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang yang musyrik. Budak yang beriman, budak sahaya yang beriman, itu lebih baik ya daripada orang yang musyrik walaupun menawan kalian. Ada seorang budak nih. Ya, tapi dia beriman. Itu di mata Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang orang kafir, orang musyrik walaupun dia mungkin jabatannya tinggi, hartanya melimpah, rupanya ganteng ya, tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia siapa? Orang yang beriman. Bilal walaupun dia Buddha, walaupun dia orang-orang yang termasuk orang-orang yang fakir, miskin, lemah ya, tapi lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal. Abu Lahab Allah tegaskan masuk neraka. Ya, Bilal dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah salah satu calon penduduk surga. Jadi patokannya bukan masalah ya, bukan masalah miskin atau kaya, bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, takhta, bukan. Walaupun dia budak. Makanya di dalam Islam mencatat ada budak-budak ya, mereka adalah budak-budak tapi mereka adalah para pengukir sejarah. Contoh, misalkan kita kenal ada seorang ulama namanya Nafi' Maula Ibni Umar. Banyak meriwayatkan hadis. Ada Ikrimah Maula Ibni Abbas, ya, muridnya Ibnu Abbas, itu adalah budak. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Ya ini. Jadi seorang budak apabila dia melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Karena hak itu ada dua macam. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah haqqal makhluk. Hubungan antara seorang hamba dengan makhluk. Dua-duanya harus jalan, harus beriringan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau kita ingin menjadi orang yang baik, perhatikan dua hak ini. Laksanakan dua hak ini. Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertauhid, dengan beribadah kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Yang kedua, ya, perhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan kita berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, murah senyum ketika bertemu dengan mereka. Ini akhlak yang baik, hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Salah kalau orang cuma ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya masya Allah, tapi dia sama orang buruk perilakunya, suka mendolimi orang, tetangganya, temannya. Sebagaimana salah juga kalau ada orang yang baik akhlaknya sama manusia, tapi dia gak sholat misalkan. Ini dia berarti baik sama manusia tapi gak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang seperti itu. Oh itu masya Allah akhlaknya baik, hubungannya sama orang baik, rahmah banget, tapi gak pernah sholat. Ya, itu berarti apa? Baik apa tidak? Tidak. Makanya perhatikan, kita sering mendengar kata soleh. Ya kan? Jadilah anak yang soleh, jadilah istri yang soleha, jadilah ikhwan yang soleh, jadilah akhwat yang soleha. Apa maksudnya soleh itu? Ya, yang dimaksud dengan soleh adalah al-qa'imu bihaqqillah wa haqqi ibadih. Orang yang menjalankan hak Allah dan hak makhluk. Dia baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungannya dengan manusia. Itu namanya sholat. Ya, kalau dia sama orang baik tapi gak pernah sholat, itu berarti gak sholat. Kalau dia sama ibadahnya baik tapi sama orang gak baik, berarti bukan sholat. Bukan sholeha. Masih ingat hadis dalam riwayat Bukhari? Ketika dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin sholatnya, dia rajin puasanya, sodakohnya masya Allah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kalau ngomong nyelekit, kata orang Jawa. Apa nyelekit itu? Menusuk, menyakiti, pedes kalau ngomong. Ya, gak banyak ngomong, sekali ngomong minta utang, nah misalnya langsung nyelekit. Ya, jadi kalau dia cuma baik saja sama Allah Subhanahu wa taala ibadahnya tapi enggak baik sama manusia, apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya wanita itu. Dia di neraka. Jadi dua-duanya harus apa? Baik. Makanya manusia dalam hubungan dengan dalam masalah ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik juga hubungannya dengan manusia. Inilah orang yang soleh. Golongan yang kedua, golongan yang baik kepada Allah SWT tapi gak baik sama manusia. Ini gak soleh. Ya. Golongan yang ketiga, dia baik sama manusia tapi gak baik sama Allah SWT. Tadi yang pertama, Mbak. Yang kedua apa? Dia baik sama Allah tapi gak baik sama manusia. Ini ya, tidak soleh. Yang kedua, dia baik sama manusia tapi gak baik sama Allah. Ini juga gak soleh. Golongan yang ketiga, udah gak baik sama Allah, gak baik pula sama manusia. Ini paling parah. Ini paling parah. Taib. Yang terakhir, wa rajulun kanat indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Seorang yang memiliki budak perempuan, kemudian dia didik dengan baik. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limah. Diajari dengan baik. Summa a'taqoha. Kemudian dia merdekakan budak tersebut. Fatazawwajaha. Lalu dia menikahinya. Falahu ajroni. Maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi yang pertama apa? Ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian juga beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, seorang budak, ya baik hubungannya dengan Allah, menjalankan hubungannya dengan Allah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga menjalankan hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, seorang yang memiliki budak perempuan, kemudian dididik dengan baik, diajari dengan baik, habis itu dimerdekakan dan dinikahi. Sudah ngajari, kemudian dinikahi pula. Wah ini, falahu ajroni, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala mengajari. Pahala yang kedua, menikahi. Nah ini, habis dibina, dibini. Ya, habis dibina, dibini. Ya mungkin kita misalkan punya karyawan, masya Allah, dipondokkan. Habis dipondokkan, wah zen ini masya Allah. Ya, akhirnya dilamar sendiri. Wah ini insya Allah masuk dalam hadis ini. Yaitu apa? Dia akan mendapatkan dua pahala. Ya, dua pahala. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu keutamaan bagi ahlul kitab apabila beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan budak yang menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia, hak tuannya. Dan yang ketiga adalah anjuran untuk mendidik ya keluarga. Ini kalau budak saja disuruh mendidik, apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Makanya tugas yang paling berat, ikhwan, kalau nanti sudah punya keluarga, itu bukan cari nafkah. Tapi tugas yang paling berat adalah mendidik, membimbing. Itu yang paling berat. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi keluarga kita dari neraka? Ai allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Ini tugas paling berat. Kalau cuma cari nafkah mah gampang. Banyak orang bisa. Ya banyak orang bisa kalau cari nafkah itu. Orang-orang umum banyak yang bisa. Masyarakat-masyarakat umum banyak yang bisa. Tapi yang bisa mengajari, mendidik dengan pendidikan Islam, ya, yang bisa menggandeng tangan istri dan anak-anaknya untuk menuju surga, melindunginya dari neraka, ini yang jarang, ini yang paling berat, ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa apa, mendidik keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Padahal antum belum punya istri. Ya, tapi mumpung hujan, ini salah satu doa yang mustajab. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis bahwa nanti kita punya istri. Baik, Ustaz, bagaimana dengan barang temuan yang kita temukan di tempat umum seperti bandara, terminal, dan stasiun? Apakah ketentuannya tetap sama? Jazakumullah khair. Sama. Sama saja. Bedanya adalah kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu ada hukum khusus, yaitu hendaknya kita tidak mengambilnya supaya diambil sama yang punya sendiri. Itu pun kemarin sudah kita sampaikan, Kalau zaman kita sekarang lebih baik apa? Diserahkan kepada badan khusus yang sudah disediakan di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi, itu sudah ada. Jadi hukumnya umum, nemunya di bandara, nemunya di stasiun, ya, nemunya di lapangan, sama saja. Bagaimana dengan barang temuan yang haram seperti rokok, miras dan sebagainya? Apa sikap kita yang kita lakukan? Ya biarin, nggak usah ngurusin antum. Orang itu barang yang haram. Ya, ngapain pula antum ngumumkan siapa yang punya rokok, siapa yang punya miras? Nanti dikiranya malah punya antum sendiri nanti. Ya, jadi kalau barang-barang yang haram itu bukan barang yang memiliki kehormatan. Justru kewajiban bagi kita adalah apa? Mengingkari. Bahkan kalau memang tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, boleh antum merusaknya. Boleh. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang mencuri barang-barang yang haram, tidak ada kewajiban untuk apa? Mengembalikannya, karena itu adalah barang yang haram. Merusak barang-barang yang haram, tidak ada kewajiban untuk ya menggantinya. Karena itu tidak memiliki kehormatan. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika kita menemukan makanan yang enggak mungkin diumumkan selama 1 tahun? Ya iya jelas. Ya, nunggu sampai 1 tahun ya bosok. Nah, kalau makanan, kalau sekiranya memang bau dan sebagainya, enggak apa-apa antum makan. Tapi tetap diumumkan. Tetap diumumkan. Nanti kalau ada orangnya datang, sampaikan. Tadi saya nemu makanan antum, saya kira enggak ada menunya, daripada busuk saya makan. Sekarang antum mau saya ganti atau dihalalin saya? Ini udah masuk perut nih. Enggak mungkin saya mengembalikan. Kecuali kalau mau nunggu besok. Ya, di toilet. Enggak mungkin juga kan? Maka antara dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu ganti uang. Pilihan yang kedua yaitu dimaafkan. Ya udahlah. Itu rezekinya antum, udah. Saya halalkan. Alhamdulillah, enggak pakai bayar. Ya, halalan thayyiban. Atau yang kedua, pokoknya harus ganti makanan tersebut. Ya, maka wajib bagi kita untuk menggantinya. Wajib untuk menggantinya. Wah, ini kalau misalkan ternyata makanannya itu mahal itu. Ya. Ternyata 200 ribu. Waduh. Tahu begitu enggak usah saya makan kemarin. Nah. Saya seorang yang pernah tidak naik kelas dan saya melihat tanda-tanda ketidaknaikan kelas lagi di tahun depan. Dan saya sudah mulai putus asa padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Apa nasihat Ustaz? Pertama ya, nasihat saya ya, perlu kita tata niat kita untuk dalam belajar ilmu agama. Tujuan kita belajar ilmu agama itu apa sih? Apakah tujuan kita belajar ilmu agama ini biar naik kelas, biar dapat ranking pertama? Kan enggak. Tujuan kita belajar ilmu agama itu adalah supaya kita ngerti ilmu agama, bisa diamalkan. Kan itu tujuannya. Yang kedua, ya, kita tidak boleh putus asa dalam belajar ilmu agama. Kan Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah, jangan menyerah. Masih ingat kisah siapa itu, ulama ahli nahwu yang awalnya juga putus asa, kemudian setelah itu dia duduk melihat semut. Setelah melihat semut, semut tersebut apa? Dia ngangkat barang, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Sampai kemudian dia bisa. Akhirnya dia mengambil pelajaran. Semut aja gak putus asa, masa saya kalah? akhirnya kemudian dia kembali belajar ilmu agama dan menjadi seorang pakar dalam bidang nahwu. Siapa itu? Eh? Siapa? Al-Kisai. Nah, seorang ahli nahwu. Ya, awal belajar nahwu. Kita belajar awal belajar muhtarot juga gitu, pusing kepala. Gantian wawu, gantian ya, apa ini? Ya, tapi kalau kita terus ya sabar, ya nggak apa-apa. Jadi yang tidak naik jangan putus asa. Ya, nah, ini kayaknya putus asa, tanda-tanda ketidaknaikan tahun depan. Nah ini belum sudah apa? Putus asa duluan. Ya. Yang penting kita berjuang. Allah tidak menilai kita dari hasil, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai kita dari usaha kita. Dari usaha kita. Ini yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja keras kita, semangat kita, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Bagaimana talak tidak jatuh ketika sang suami marah? Bukankah marah pemicu timbulnya kata-kata cerai? Jazakumullah khair. Nah, itu pembahasannya dalam fikih ya, tentang orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya dalam kondisi marah. Apakah jatuh cerainya? Itu ada perinciannya. Sebagai faedah, Imam Ibnu Al-Qayyim punya buku khusus, Ighasatul Lahfan fi Hukmi Talaqil Ghudban. Ya, membantu orang-orang yang bingung tentang hukum tolak orang yang marah. Jadi jatuh apa tidak itu ada perinciannya. Jadi ada tiga keadaan. Ada yang marah sifatnya sampai enggak sadar dengan apa yang disampaikan, maka ini tidak jatuh. Ada yang marah dan dia masih sadar dengan apa yang dia sampaikan, maka ini jatuh. Ya, keadaan yang ketiga kalau tengah-tengah. Kalau tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar, maka ini ada perselisihan di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat adalah ya tidak jatuh. Kesimpulannya seperti itu. Pengen lebih rinci bisa dibaca buku tadi, Ighasatul Lahfan fi Hukmi Talaqil Ghudban. Ada dalam kumpulan buku-buku Imam Ibnu Qayyim. Min samahatikum Ustaz, antu syaji utullab fitakallum bil lughatil arabiyyah. Wah ini repot ini. Saya sendiri enggak pakai bahasa Arab. Nah, Ustaz, sebagian bel rumah itu berbunyi assalamualaikum. Apa hukum menjawab salam dari bel tersebut? Gitu ya. Tet assalamualaikum gitu ya. Taip. Pada dasarnya, ikhwan, yang rekaman-rekaman itu, ya, dibagi para ulama menjadi dua. Kalau rekamannya itu adalah langsung, ya, live, maka hukumnya hukum seperti langsung. Jadi misalkan siaran langsung seperti ini ya, misalkan. Kemudian ada salam, yang mendengar, misalkan. Lewat Facebook, kita mendengarkan lewat Facebook assalamualaikum, maka apa? Dijawab, karena live. Tapi kalau rekaman, kalau rekaman, maka tidak memiliki hukum langsung karena rekaman. Misalkan rekaman adzan, itu gak perlu dijawab karena bisa jadi yang adzan udah mati malah. Betul? Atau misalkan antum nyetel murotal ya. Kemudian pas murotal tersebut baca ayat sajadah, antum sujud apa tidak? Gak perlu karena itu rekaman. Kita gak tahu yang baca tadi sujud apa enggak, kita juga gak tahu. Jadi kalau bel tersebut ucapan salamnya adalah rekaman ya, maka apa? Tidak memiliki hukum. Tidak memiliki hukum. Berarti ini suruh selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.